Yuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala, kajian kita mulai malam hari ini dan beberapa waktu ke depan, kita akan membahas sebuah risalah kecil yang hakikatnya sebuah muhadarah, kemudian ditranskrip, sebuah muhadarah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Khalid bin Dahwi Al-Zafiri Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dalam muhadarah yang beliau beri judul Nasaih fi Islahil Buyut, nasihat-nasihat di dalam memperbaiki rumah tangga, beliau sebutkan barakallahu fikum dalam nasihat-nasihat ini beberapa bab kecil. Sampai 5 bab. Dan akan kita bahas satu persatu biiznillahi ta'ala. Dan muhadarah dari poin yang pertama adalah ahammiyatu islahil buyut, tentang pentingnya memperbaiki rumah tangga. Kata beliau dalam risalah atau muhadarah beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada pengelola Masjid Al-Jahra dengan diselenggarakannya pertemuan mingguan ini insyaallah di masjid ini di Kuwait. Wa sayakunu ma'ana khilal syahrain insyaallah, dan kajian ini akan kita lalui, akan kita tempuh sekitar waktu 2 bulan insyaallah setiap Ahad. Kalimat seputar islahul buyut, perbaikan rumah tangga, atau nasihat-nasihat tentang perbaikan rumah tangga, tarbiyatul abna, pendidikan anak-anak, dan yang lainnya dari masail, permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga, adab-adabnya, dan apa yang baik untuk dilakukan dalam sebuah rumah tangga, apa yang baik untuk ditunaikan oleh seorang muslim di rumahnya, sehingga insya Allah ta'ala rumah tersebut berada di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-kalimah, dan kalimat ini atau muhadharah ini, kata beliau insyaallah tidak akan panjang setelah ini, maka kita pun perlu untuk bersabar, untuk senantiasa melakukan zikrullah. Zikrullah yang beliau maksud adalah talabul ilm, di dalam mempelajari ilmu dari penyampaian-penyampaiannya akan beliau sebutkan, sehingga kita harapkan dengan kesabaran kita di dalam majalis zikir akan turun kepada kita para malaikat, akan diliputi oleh rahmat Allahu Azza wa Jal, dan akan disebutkan oleh Allahu Azza wa Jal di sisi para malaikat yang dekat dengannya. Apa yang beliau sebutkan ini berdasar kepada sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul salah satu kaum atau satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, yatsluna kitab Allah, yang mereka membaca kitabullah Al-Quran dan sunnah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali nazalat alaihi musakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. As-sakinah yang Allah Azza wa Jalla akan tanamkan dalam kalbu setiap mukmin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Karena Allah Azza wa Jalla memiliki para malaikat as-sayyahin, yang mereka akan berkeliling ke seluruh penjuru dunia untuk mencari majalisul zikir, majalisul ilm, yang ketika mereka mendapatinya maka mereka menyatakan kepada para malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, kemari kalian kepada kebutuhan kalian. Mereka butuh kepada majalisul zikir, maka mereka pun datang untuk mengelilingi para tullabul ilm. Dan kehadiran mereka pun tidak sia-sia bagi kita. Tetapi sembari mereka mendoakan maghfirah dan rahmat kepada Allah Azza wa Jal bagi setiap tullabul ilm yang hadir di majlis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan nama mereka satu persatu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jal. Maka kata Syekh hafizahullahu ta'ala, fahada min fadailil a'mal, maka ini termasuk dari fadilah-fadilah amalan. Wa minal a'mal allati yuhibbuha Allah, dan termasuk dari amalan-amalan yang Allah Azza wa Jalla cintai. Falistahid al-muslim fi ta'allumi umuri din, maka hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam mempelajari urusan-urusan agamanya. Ikhwani fi din, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan, kata beliau, la syakka ikhwani, tidak diragukan wahai saudara-saudaraku, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah daru ikhtibar wa dar ibtila, negeri ujian, negeri yang seorang hamba dalam kehidupan dunia ini berada dalam ujian. Seorang muslim dalam menjalani kehidupannya, semua yang dia jalani sepanjang kehidupan dia di dunia, semuanya tidak lepas daripada ujian. Dalam kesehariannya, kesehatan yang dia rasakan itu ujian dari Allah Azza wa Jal. Rasa sakit yang menimpanya itu bagian dari ujian Allah Azza wa Jal. Berbagai kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan, apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, dari karunia anak, karunia keturunan, karunia harta, kulluha ikhtibar wa betila, semua itu adalah ujian, kata beliau. Yabtalillahu Azza wa Jalla al-ibad, Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba, hatta yanzur, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihat Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha melihat lagi maha mengetahui. Apakah mereka menunaikan syukur? Syukur terhadap kenikmatan yang Allah azza wa jal berikan kepada mereka di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka kemudian dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah azza wa jal karuniakan beribadah, menyembah hanya kepada Allah azza wa jal ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka apabila mereka telah menunaikan prinsip yang besar ini, beribadah kepada Allah azza wa jalla sesuai dengan petunjuk, bimbingan, panutan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, saluhat lahum hayatuhum, maka akan baik kehidupan mereka. Mereka akan hidup dalam kehidupan yang berbahagia. Semua bentuk kebahagiaan akan mereka gapai. Maka as-sa'adah, kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan seorang hamba, kulluha huwa fi syukri ni'matillahi jalla wa'ala. Semuanya ada terkumpul pada syukur kepada Allah azza wa jal. Akan dia dapatkan oleh seorang hamba dengan dia mewujudkan syukur atas berbagai macam karunia dan nikmat yang Allah azza wa jalla berikan kepada dia. Wa fi ada'i ibadatillah subhanah, dan kebahagiaan tersebut akan dia dapatkan pada upaya menunaikan ibadah kepada Allah. Wa fil istighfari minadz-dzunub, dan pada istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Fa'idha yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Kecuali agar mereka mentauhidkan Aku. Sebagaimana datang tafsirnya dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka khawani fi din azzakumullah, fanahnu nubtala fi hadhihi dunya. Kita diuji dan benar-benar diuji dalam kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walakad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja menyatakan kami beriman padahal mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami mengetahui alladhina sadaqu, orang-orang yang mereka jujur dalam imannya, dalam pengakuannya ketika menyatakan amanna, kami beriman. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan kami benar-benar tahu siapa yang dusta. Demikianlah ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kehidupan dunia kita adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan. Dan hikmah dari berbagai macam ujian yang datang kepada kita itu untuk memisahkan al-khabith min at-thayyib, yang buruk dengan yang baik akan terpisah. As-sadiq min al-kadhib, yang jujur akan terpisahkan dari yang dusta. Termasuk berbagai macam fitan yang muncul. Sebagaimana dijelaskan fadilatul syekh al-allama al-fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa apabila Allah azza wa jalla tidak memunculkan berbagai macam ujian, berbagai macam bentuk fitan, maka akan terjadi percampuran. Tidak akan nampak mana seorang yang jujur dari pendusta, mana yang baik daripada yang buruk. Dan tidak akan nampak derajat manusia yang tinggi dengan rendahnya. Tetapi demikianlah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam ayat ini, dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Orang-orang sebelum kita berbagai macam ujian menimpa mereka. Kita mendapatkan kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menghikayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya, seakan-akan aku masih melihat Rasul. Kalau dalam bahasa yang mungkin lebih mengena adalah seakan-akan masih terbayang dalam pelupuk mataku ketika Nabi alaihi salatu wasallam menghikayatkan, menceritakan seorang Nabi dari para anbiya dahulu. Darabahu qawmuhu wa admauhu. Mereka atau Nabi tersebut dipukul oleh kaumnya sampai menyebabkan beliau bersimbah darah. Wa huwa yamsahu ad-dam min wajhihi. Beliau mengusap darah dari wajahnya sembari menyatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ini pula semisal yang terjadi menimpa Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempari oleh kaumnya, oleh orang-orang Taif. Naam, sampai beliau berlumuran darah, dilempari dengan kotoran unta dan yang lainnya. Ditawarkan oleh penjaga dua gunung untuk Allah timpakan kepada mereka azab. Tetapi kesabaran yang luar biasa yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, belum terjadi kepada kita bagaimana ujian demi ujian yang menimpa orang-orang dahulu dalam mempertahankan imannya. Sebagian mereka sampai digergaji dibelah dua, dan dia sama sekali tidak surut, tidak bergeser dari imannya ketika dia diminta dan dipaksa untuk meninggalkan iman. Pertanyaannya adalah, mampukah kita bersabar dengan berbagai macam ujian yang bakal dan pasti akan Allah Azza wa Jalla berikan pada setiap kita, besar ataupun kecilnya, banyak ataupun sedikitnya, sementara belum menimpa kita sebagaimana menimpa mereka, namun mereka tidak kokoh, tetap kokoh dalam mempertahankan iman. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Asy-Syaikh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah menyatakan, "Fallahu azza wa jalla ya'lamu sidqal 'abdi min kadhibihi." Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran seorang hamba dari kedustaannya. Pada apa-apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia, pada ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya fi hadhihi dunya, dalam kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat apakah hamba tersebut menunaikan syariat Allah Azza wa Jal, ataukah dia menyia-nyiakan, melalaikan dan meninggalkan, serta tidak mau untuk menunaikan mas'uliyah al-wajibah yang harus dia tunaikan, tanggung jawab yang wajib yang mesti dia tunaikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Syekh, menjelaskan bahwa setiap kita adalah mas'ul yaumul qiyamah, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah pada setiap apa yang ada dalam tanggung jawab kepemimpinan kita. Maka beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, "Kullukum ra'in." Setiap kalian adalah pemimpin. "Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi." Dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kata Syekh, "Ma ma'na mas'ul?" Apa makna mas'ul? Ay muhasab. Setiap kalian akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal tentang apa yang dia pimpin, tentang apa yang ada dalam tanggung jawab dia di bawah kepemimpinannya. Anta satu hasab. Engkau akan dihisab oleh Allah Azza wa Jal sebatas setiap tanggung jawab yang ada pada pundak kita masing-masing. Al-imamu ra'in. Seorang imam, seorang penguasa, maka dia pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyyati. Dan dia akan ditanya tentang rakyatnya, tentang apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Maka dia pun akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun. Demikian pula seorang wanita adalah ra'iyah, pemimpin pula. Fi baiti zawjiha, dalam rumah suaminya. Dan dia pun akan ditanya tentang tanggung jawab pada kepemimpinannya tersebut. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidi. Dan seorang pembantu juga adalah pemimpin dalam harta tuannya untuk mengatur perbelanjaannya. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kata Syekh, para petugas adalah pemimpin. Dan dia akan ditanya tentang tugas dan tanggung jawabnya. Seorang pemimpin atau seorang menteri adalah pemimpin. Dan dia akan ditanya tentang kementeriannya. Seorang ayah adalah pemimpin. Dalam rumahnya. Dan dia akan ditanya tentang anak-anaknya. Ditanya tentang anak laki-lakinya. Ditanya tentang anak-anak perempuannya. Ditanya tentang istri-istrinya. Kebaikan rumah tangganya. Dia akan ditanya. Mas'ul an ta'limihi. Dia akan ditanya tentang pengajaran dia kepada kedua orang tuanya, bapaknya dan ibunya. Seseorang akan ditanya tentang silaturrahimnya. mas'ul an kulli amrin min umuri hadhihi dunya. Dia akan ditanya dalam semua perkara, dalam semua urusan dunia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Maka anda semuanya, kata Syekh, kalian ini satu persatu dari kalian tidak diragukan annaka mas'ul, bahwa engkau pula akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tanggung jawab yang ada pada dirimu, sehingga hal ini wajib untuk diperhatikan dan untuk ditunaikan hak padanya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu ahafidha dhalika amdaya'ahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyai setiap pemimpin dari apa yang dia pimpin, apakah dia menjaganya ataukah dia menyia-nyiakannya. Engkau akan ditanya tentang anakmu, tentang anak laki-lakimu, apakah engkau menjaga dia ataukah justru engkau menyia-nyiakannya. Engkau akan ditanya tentang anak perempuanmu, kamu jaga dia ataukah engkau menyia-nyiakannya. Wal hifdhu wadh-dhaya', seorang menjaga atau seorang menyia-nyiakan di sini maksudnya adalah laisa fi qadaya ad-dunya faqat, bukan semata-mata permasalahan urusan dunia. Engkau menjaga anak laki-laki dan perempuanmu, luar biasa perhatiannya, pakaiannya masya Allah, setiap perkembangan ya diikuti dari mode-mode pakaian dia beli buat anak-anaknya. Setiap ada permainan baru, luar biasa perhatiannya. Makanannya dijaga dengan begitu baiknya. Wah kata, kesehatannya luar biasa. Anak-anak perempuannya juga demikian. Tetapi permasalahannya bahwa seseorang menjaga anaknya atau sebaliknya seorang menyia-nyiakan anaknya, itu bukan terbatas kepada urusan dunia. Tidak terbatas kepada urusan dunia. Tetapi justru yang menjadi pokok dan perhatian yang paling utama dan terutama adalah hifzuhum fid din, menjaga mereka dalam perkara agama. Menjaga agama anak tersebut dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula anak wanita, demikian. Dijaga urusan salat mereka. Naam. Kata Syekh menyatakan, fil muhafazati ala salawat, agar anak-anak tersebut dibimbing, diarahkan, dinasihati, menjaga salat-salat lima waktunya, menjaga ibadah-ibadahnya, mengajarkan mereka ilmu kitabullah, wa ghairi dhalika min syumuli ta'lim, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk pengajaran-pengajaran. Hadhihi kulluha, ini semua, tasatus alu amamallahi azza wa jalla anha, engkau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara-perkara tersebut. Ikhwani fid din, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, datang di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa di antara sirah para anbiya, di antara sejarah perjalanan hidup para anbiya, bahwa mereka benar-benar bersemangat di dalam mengemban amanah tanggung jawab dalam rumah tangga dan semua aspek kehidupan umat. Mereka adalah contoh teladan dalam perkara penunaian kewajiban, dalam perkara penunaian tanggung jawab. Maka Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri-diri kalian. Jaga diri-diri kalian. Apakah kemudian dalam ayat ini kata Syekh bahwa Allah Subhanahu wa taala mencukupkan bin nafas dengan diri pribadi saja? La. Tidak sama sekali. Qala, Allah menyatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selamatkan diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakar neraka tersebut adalah manusia dan batu. Idzan, berarti barakallahu fikum, al-mar'u mutalabun ayyaqiya nafsahu minan nar wa yaqiya ahlahu. Berarti seseorang dituntut menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan keluarganya. Dia bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan keluarganya. Apabila dia melihat kemungkaran, maka dia merubahnya dan tidak membiarkan kemungkaran tersebut terjadi dalam rumah tangganya. Dan seorang barakallahu fikum yang membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya dinamakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan istilah apa? Dayus. La'nat Allah azza wa jal, yang begitu besar bagi orang-orang yang punya karakter, sifat dan perilaku seperti ini, membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya, tidak dia rubah. Di sisi yang lain barakallahu fikum, naam, ketika datang ketaatan, pengajaran tentang ibadah, akhlak yang baik, amara biha wa dzakkarahum, dia memerintahkannya kepada anggota keluarganya dan anak-anaknya dan istrinya serta mengingatkan mereka. Naam, mengingatkan mereka. Perhatikan barakallahu fikum tentang contoh teladan yang ada pada para anbiya, dan prinsip ini telah Allah tanamkan dan Allah kukuhkan. Allah perintahkan kepada para anbiya. Yaqulullahu azza wa jalla li Ismail, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabiullah Ismail, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu menunaikan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas amalan ketaatan ini. Bersabar dalam menunaikan ibadah salat. Salat itu bukan perkara yang mudah. Dalam artian bahwa seorang hamba tidak akan pernah tertimpa oleh kejenuhan, oleh kemalasan. Lah, akan muncul masa-masa kejenuhan. Karena memang syaitan bersama dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita akan berupaya menghalangi kita dari setiap amal-amal kebaikan, sehingga butuh adanya kesabaran. As-sabr wal musabarah. Sabar dan terus bersabar, bersabar dan bersabar. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala, amara hadzal nabi ahlahu bis-shalah. Nabi ini memerintahkan keluarganya menunaikan salat, wal musabar 'alal amr, dan bersabar di atas perintah tersebut. Tasbir, ta'mur marratan, kau bersabar. Naam. Kau perintahkan satu kali, marratain, thalath, arba', kullu marrah. Kali yang kedua, ketiga, keempat, setiap kali terus al-musabarah. Naam, sehingga keluarga kita itu bisa istiqamah. Anak-anak kita bisa istiqamah. Naam. Sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Suatu hari disebutkan, ada seorang wanita datang kepada Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya Syekh, aku punya anak-anak yang mereka sangat sulit untuk aku bangunkan ketika salat subuh. Sulit sekali mereka bangun, sehingga akhirnya aku biarkan mereka tidur karena aku kasihan lihat mereka berat sekali. Tidurnya berat, kantuknya berat. Kata Syekh menyatakan, seandainya tiba-tiba dalam rumahmu ada gas bocor, terus terjadi kebakaran di rumah tersebut, kira-kira apa yang akan kamu lakukan terhadap anak-anakmu yang sedang tidur tersebut? Saya bangunkan, Syekh. Loh, tapi kan kasihan mereka lagi tidurnya. Ya harus saya bangunkan dengan paksa, biarpun harus saya tarik dia agar dia bangun dan tidak terbakar bersama rumah itu. Kata Syekh menyatakan, demikiankah sikapmu? Engkau sampai akan menarik anak-anakmu agar mereka bangun, jangan sampai terbakar oleh api dunia, sementara engkau merasa kasihan dan membiarkan mereka terus terlelap tidur. Ketika melihat kantuknya berat dan rela untuk menanggung serta siap menanggung api neraka di yaumul qiyamah. Fabarakallahu fikum, ini prinsip yang sangat besar. Pengajaran seorang alim yang hendaknya menjadi sebuah nasihat berharga bagi setiap kita. Naam. Dan ini sering muncul, barakallahu fikum, menimpa sebagian orang tua yang terkadang lebih kasihan melihat anak-anaknya. Naam. Dalam perkara dunia, kasihan anak saya, dia minta PS misalnya, waliyadzubillah. Cemberut dia melihat teman-temannya semua loh punya HP-HP Android. Ah, sekarang masanya. Sekarang anak kecil, hatta SD sudah pegang Android. Kasihan dia kok. Jadi, gaptek. Apa panjangannya gaptek? Hah? Gagap teknologi. Nah, kasihan dia. Masa dia pakai HP jadul? Ya, yang zaman dulu kalau pakai lempar anjing bisa mati anjingnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kelihatan dia kasihan, ya, sayang kepada anaknya. Tapi itu kasih sayang yang menipu, barakallahu fikum. Bukan itu hakikat kasih sayang seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Tapi kasih sayang yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah ketika dia menerapkan prinsip yang agung dalam ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bisa jadi, apalagi dengan model pergaulan anak-anak di zaman kita ini, ya, sampai sebagian anak gadis hilang selama 2 minggu, enggak ketemu, ternyata pergi bersama teman Facebooknya, wal'iyadu billah. Yang diakibatkan oleh kasih sayang semu dari orang tuanya. Naam. Fa ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada akhirnya, inda dzalika tandam ala ma farratta ashaddan nadam. Akhirnya sebelum penyesalan di yaumul qiyamah, engkau akan menyesal dengan sebesar-besar penyesalan. Iya ya, kalau dulu tidak saya belikan, tidak akan seperti ini. Dia sudah tidak ada di tengah-tengah keluarga kita. Nangis. Anaknya sudah enggak tahu kemana, hilang sampai 3 bulan, 5 bulan enggak ketemu. Ya, anak satu-satunya, si jantung hati, si birang tulang. Mau bilang apa sudah? Ya, nasi sudah menjadi bubur Jakarta. Ikhwan fi din azan yallahu wa iyyakum. Wa hadza, dan ini kata Syekh Hafizahullah taala, qaul Luqman yaqul ibni, ucapan Luqmanul Hakim ketika berkata kepada anaknya dalam wasiat beliau yang masyhurah, wa idza qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia menasihatinya, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, ila akhiri wasayahu, sampai akhir wasiat yang sebegitu banyak yang beliau sebutkan, termasuk perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar yang diajarkan kepada anaknya, dan bahwasanya perkara besar ini akan memunculkan berbagai macam tantangan, rintangan dan ujian. Inna dzalika min azmil umur. Sesuatu yang pasti. Nah, sesuatu yang pasti akan mendapatkan berbagai macam ujian, tantangan dan rintangan. Wa yadhkuruhum bi ta'atillah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan anaknya senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh menyebutkan beberapa contoh. Sekian banyak contoh sengaja beliau sebutkan bahwa perhatian tanggung jawab kepada keluarga adalah barakallahu fikum sunnatul anbiya'i wal mursalin was salihin. Lihatlah, hadza Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim lam yatruk walidahu min ghairi nasihah wa min ghairi bayan. Beliau tidak meninggalkan orang tuanya tanpa ada nasihat, tanpa ada penjelasan. Padahal ayahnya adalah seorang kafir, seorang musyrik, berada di atas ibadatul awthani wal asnam, menyembah berhala. Bahkan dia termasuk salah seorang yang juga aktif dalam membuat berhala-berhala kaumnya. Tetapi beliau dengan penuh kasih sayang, dengan penuh adab dan hikmah, menyampaikan dalil aqliyah agar mereka meninggalkan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau menyembah yang tidak mendengar dan tidak mampu melihat dan tidak punya kuasa apapun sedikit pun kepada dirimu? Beliau, kata Syekh, menasihati ayahnya, menjelaskan kepadanya jalan kebaikan daripada jalan kesesatan. Nuh alaihi salam juga demikian. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. ketika Nuh menyatakan tatkala mereka berada di atas kapal, wahia tajri bihim, dan kapal itu berlayar bersama mereka, fi maujin kal jibal, di gelombang yang bagaikan gunung, wanada Nuhun ibnahu, dan Nuh berseru kepada putranya, wa kana fi ma'zil, dan dia berada di satu tempat yang jauh terpencil, ya bunayyar kam ma'ana, wahai ananda, naiklah bersama kami di atas bahtera ini, wala takum ma'al kafirin, dan jangan kamu bersama dengan orang-orang kafir, harisun ala najati ibni, beliau sangat bersemangat atas keselamatan anaknya. Naam, agar dia pergi bersama ahlul iman dan tidak pergi bergabung bersama ahlul kufur fayadilla, akhirnya dia tersesat. Hadhihi tariqatul anbiya wassalihin, inilah jalannya para anbiya dan para salihin secara umum, fi mura'atihim lidhurriyatihim wa abna'ihim, terkait dengan perhatian, bimbingan, tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka dan keturunan-keturunan mereka. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum lidzalika. Oleh karena itu, yambaghi ayyahtamma bi salahil bait, sepantasnya seseorang untuk perhatian, bersemangat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya. Bisalahil walad, bisalahin nisa, memperbaiki anak-anak, memperbaiki kaum wanita dalam rumahnya, istrinya, anak-anak perempuannya, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla katakan bahwasanya anak, istri, keluarga itu fitnah. Fitnah bagi seseorang. Kama qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala panggil setiap orang yang dalam kalbunya ada iman. Karena semestinya suatu iman itu akan mengarahkan, membimbing, dan menggiring seorang hamba kepada kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala panggil kita, naam, dengan nama terbaik dan gelar terbaik yang ada pada diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan melalaikan kalian harta-harta kalian, dan tidak pula atau jangan pula anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika engkau sibuk, jika engkau lalai dengan harta dan anak-anak dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa anta muksir, berarti kita masih kurang. Jika engkau melalaikan dirimu dari anakmu, tanggung jawab mengajarkan, membimbing, mengarahkan, mendidik mereka, berarti kita pula masih sangat kurang. Dan kita hakikatnya telah terjatuh ke dalam fitnah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ini tadi. Naam. Sehingga pada akhirnya, dengan sebab kekuranganmu, dengan sebab engkau menyanyiakan, meremehkan pendidikan terhadap anak-anakmu, nasihat, bimbingan, arahan kepada anak-anak dan istrimu, akhirnya engkau mendapati rumah tangga dalam keadaan rusak. Seorang anak dalam rumah tidak lagi mau mendengar ucapan orang tua, tidak lagi memuliakan orang yang lebih dewasa, tidak memiliki sifat kasih sayang kepada orang yang lebih muda, yasluku turuqal fasad. Dia menjalani jalan-jalan kerusakan. Naam. Li'annaka, dikarenakan engkau, ma salakta hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam fi islahil buyut, engkau tidak menjalani bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperbaiki rumah tanggamu. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, suara semakin parau. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga waktunya sudah 1 jam kurang 7 menit. Insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.